السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأرمكم في الدارين آمين. الفصل الأول في آداب العالم. قال سيدنا القطب عبد الله بن علوي الحداد نفع الله به من تأمل أحوال الصحابة وتوقفهم في الأمور أما لا يعني عرف آداب الرجال وآداب العلم وآداب الأئمة وعرف ما ينبغي أن يستكثر منه ويستقل من العلم ويستقل منه وما يدهر وما يكتم. انظر كيف لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الشديد عن الرجل الشديد بياد الثياب من هو ومن أين جاء حتى ابتدأ بنفسه يحكيه لأمر بعد مدة. ويعرف من ذلك من الإخبار عن الشيء قبل وقته وإذا جاء أخبر من غير سؤال. وكيف لم يسألوا عن المرأة التي طلبت أن يقام عليها حد الزنا وعن الرجل التي أتاها وهل هو بغضب أم برضا ونحو ذلك انتهى من تثبيت الفؤاد. فصل الأول في أدب العالم. Kemarin kita bahas tentang mugaddimah, tentang pentingnya adab. Pentingnya adab bagi al-alim, orang yang alim, atau al-muta'alim, orang yang belajar. Bagaimana keistimewaan, keutamaan adab sudah dijelaskan di pertemuan atau di beberapa pertemuan yang lalu. Kali ini akan dibahas tertentu adabnya orang alim. Nanti akan dibahas tentang adabnya orang yang belajar. Karena masing-masing memiliki adab yang harus dijalankan. Sebagaimana seorang ayah dan anak. Ayah memiliki kewajiban yang harus dijalankan kepada anaknya. Anak memiliki kewajiban yang harus dijalankan kepada ayahnya. Masing-masing memiliki kewajiban. Bukan berarti ayah sakar pdw, saenak edw kepada anaknya. Sama halnya orang alim. Tidak boleh sak maunya dia, sakar pdw kepada orang yang belajar, apalagi lebih-lebih kepada orang yang jahil, enggak boleh. Dan itu telah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Kalau kita mau berpikir, Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkannya sumbernya ilmu itu dari siapa? Hah? Sumbernya ilmu dari siapa? Nabi Muhammad. Sumbernya ilmu dari Nabi Muhammad. Sumbernya akhlak dari Nabi Muhammad. Sumbernya rahmat dari Nabi Muhammad. Tapi apakah Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan segala sesuatunya sakarepe dhewe sewenang-wenang? Tidak. Enggak sama sekali. Akan tetapi malah Allah memerintahkan Nabi untuk apa? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah. Allah memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah, padahal datangnya Al-Qur'an, ilmu itu dari Nabi Muhammad, bukan berarti kemudian wis ndak butuh sing liyane. Ayo. Apa jariku? Ndak. Apa kata saya? Tidak, tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah. Bukan saenake ndase dhewe, ndak. Sekarang kan enggak, mentang-mentang dia yang alim, mentang-mentang dia yang mengerti apa katanya. Wis manut to. Ojo melu-melu, apa jareku? Wis pasti enak elek nurut kon. Pasti kacau kabeh. Lu ndak ada seperti itu. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan wa syawirhum fil amr. Lah dari musyawarah itu kenapa diperintahkan untuk musyawarah? Bukan berarti Nabi enggak ngerti, bukan berarti Nabi enggak paham. Nabi ngerti. Tapi Nabi itu biar dapat dari yang lain. Dalam arti gini, pemikirannya orang itu kan berbeda-beda. Fahamnya orang berbeda-beda. Lah mungkin ada orang yang menyampaikan ke fulan yang tidak diketahui oleh Nabi, keinginannya mereka, maunya mereka, keluh kesahnya mereka. Sehingga perlunya musyawarah seperti itu. Karena kan misalnya ini contoh, orang kate teko nang kiai ini ndak wani ngomongi. Akhirnya datang kepada orang-orang yang terdekat dengan kiainya. Lah kiainya ndak tahu. Keluh kesahnya orang-orang yang ada di pengajiannya atau apa enggak tahu kiainya. Lah mau datang langsung ke kiainya sungkan. Lah ketika kiainya itu bentuk tim dan lain sebagainya kemudian musyawarah. Lo dari tim ini nanti akan ada keluh kesahnya. Kalau gini gimana? Lo akhirnya muncul pertimbangan, masukan dan yang lain sebagainya. Lah kalau perkumpulan itu hanya sekedar untuk perkumpulan toh, tapi ketentuannya ditentukan satu orang tidak pernah berubah seperti itu, ya enggak mungkin bisa berkembang dimanapun. Nabi diperintahkan musyawarah. Lah ini menunjukkan apa? Adab yang ada yang harus dijalankan. Ada adab yang harus dijalankan bagi orang yang alim tadi itu. Tidak boleh sakarepe dhewe, sama dengan orang tua enggak boleh sakarepe dhewe, sama dengan suami enggak boleh sakarepnya sendiri. Mereka memiliki kewajiban, yang dipimpin pun juga memiliki kewajiban. Lah yang benar itu apa? Saling menjalankan kewajibannya. Saling menjalankan kewajibannya, yang alim menjalankan kewajibannya, yang muta'alim, orang yang belajar menjalankan kewajibannya. Tapi tidak boleh saling menuntut. Karena yang muta'alim gak menjalankan kewajibannya dituntut untuk menjalankan, sedangkan yang alim gak menjalankan kewajibannya, si yang muta'alim gak bisa menuntut. Karena apa? Lah ini gurunya kok, masuk dituntut. Orang tua menuntut anaknya berbakti, tapi anak gak bisa menuntut orang tuanya untuk berbakti. Kenapa? Orang tua. Lu apa akhirnya? Lu ini akhirnya timbul saling jelek menjelekkan di belakang. Dan itu dilarang. Rasulullah mengatakan wala tadabaru, jangan saling ngomong di belakang. Jangan saling ngomong belakang ana mburi ngremeng kabeh. Ngremeng kabeh. Lah itu perlunya. Perlunya di sini. Nah, karena itu dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Abdullah bin Al-Haddad apa? Mengatakan, "Man ta'ammala ahwala sahabati wa tawaqqufahum fil umuri anna la ya'ni arafa adab ar-rijal wa adab al-ilm wa adab al-a'immah. Siapa yang memerhatikan, siapa yang memerhatikan, merenungi, memantau, menengok ahwala sahabat, keadaan para sahabat, wa tawaqqufuhum fil umur amma la ya'ni, bagaimana diamnya mereka, berhentinya mereka dari perkara-perkara yang tidak menguntungkan, tidak berfaedah, arafa adab ar-rijal, dia akan mengetahui adabnya para ulama, dia akan mengetahui adabnya ilmu dan adabnya para pemimpin ilmu. Kuncinya apa? Merenung. Kuncinya memerhatikan. Itu yang kurang dari kita. Kita kurang merenungi, kurang memerhatikan. Pokoknya melaku, itu kita. Itu kita, pokoknya melaku. Apa yang terjadi karena apa, sebab apa, kita gak pernah merhatikan. Pokoknya melaku. Lah kalau pokoknya jalan, pasti kekurangannya lebih banyak daripada benernya. Kekurangannya pasti lebih banyak kalau pokoknya jalan. Tapi kalau kita perhatian dari setiap langkah kita yang terjadi dan yang akan terjadi, itu bisa kita baca. Yang terjadi, bahkan yang akan terjadi, itu bisa diketahui. Kenapa? Merenungi dan memerhatikan. Orang itu loh, kalau sekedar bisa masak, ini dia kurang perhatian. Orang kalau bisa sekedar masak, kurang perhatian. Tapi lihat chef, tukang masak, mereka perhatian. Beda masakan tukang masak dengan masakannya orang yang bisa masak, enggak sama. Rasakno beda. Polosan misalnya, tanpa perasa dan yang lain sebagainya, beda tentu. Kenapa? Tukang masak ini melakukannya dengan perhatian. Tapi ya, ya orang yang hanya sekedar bisa masak, pokoknya jadi. Sama dengan kuli dan tukang. Kuli dan tukang itu gak sama, beda. Kalau tukang itu melakukannya dengan hitungan. Kalau kuli, pokoknya isok dadi. Misalnya lolo, pokoknya dadi lolo. Tapi pas benernya gak seperti tukang. Karena itu biayanya tukang lebih mahal daripada kuli. Kenapa? Karena tukang mengerjakan itu sesuai hitungan yang persis, ya. Kenapa? Perhatiannya mereka, pengamatannya mereka. Lah kita perlu melihat bagaimana para sahabat itu. Bukan sekedar kita tahu sejarahnya, oh fulan gini ya, seperti ini ya yang dilakukan. Pikirno itu. Renungi itu, kenapa kok seperti ini mereka? Ada apa seperti ini? Loh, ini bagi orang alim tentunya. Bagi orang yang alim hendaknya membaca dan memerhatikan apa yang mereka perbuat. Bukan sekedar untuk bahan cerita di pidato, bahan cerita di ceramah, bukan. Supaya dia bisa mengikuti bagaimana mereka para sahabat itu. Perlu diperhatikan gerak-geriknya mereka seperti para sahabat kepada Nabi itu. Para sahabat kepada Nabi, dilihat Nabi itu. Nabi gerak sedikit, Nabi noleh sedikit, Nabi melakukan ini sedikit, para sahabat tahu. Sehingga tidak lepas dari perbuatannya Nabi, para sahabat itu bisa menggambarkan. Nabi kalau menoleh itu dengan seluruh tubuhnya. Nabi itu kalau jalan, itu karena apa? Dari mana? Dari perhatiannya mereka. Lalu coba kita. Tidak pernah perhatian. Bagaimana cara duduknya, bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya. Kalau kita jadi sahabatnya Nabi, mungkin tidak ada sunahnya Nabi yang tersebar. Kenapa? Oh, kita cuma sekedar tahu, sekedar ngelihat, sekedar gitu toh. Tapi para sahabat enggak tahu secara detailnya. Nabi kalau minum bagaimana? Nabi kalau makan bagaimana? Nabi kalau ke kamar mandi bagaimana? Di dalam kamar mandi itu dijelaskan semuanya, mereka mengetahuinya. Kenapa? Perhatiannya mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu butuh kita perhatikan, butuh kita renungi. Nah, kalau kita mengetahui, kita pasti mengetahui bagaimana para ulama itu, bagaimana para a'imah itu, adabnya mereka. Sehingga mereka bisa mengetahui apa yang perlu diperbanyak, apa yang gak perlu diperbanyak. Sementara ini kan gak tahu kita apa yang perlu diakekno. Gak sih diakekno wiritani. Moco A, moco B, moco E, moco C dan lain-lain sebagainya, ilmunya dikurangi. Ini kenapa? Gak ngerti ini. Ini karena gak ngerti ahwal sahabah, karena tidak merenungi, sehingga gak tahu mana yang perlu diperbanyak, mana yang perlu dikurangi, gak tahu. Tapi tukang masak, mereka bisa mengetahui mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Ketika rasanya kurang lezat karena kurang ini, kurang itu, mereka bisa tahu, oh tambah ono iki ne, oh tambah ono iki ne, bisa tahu mereka. Tapi kalau orang sekedar masak, bingung. Ya apa ya? Rasanya wis pas, tapi kok kurang sedep, apa sih ditambahi? Bingung mereka, kenapa? Hanya sekedar bisa masak. Jadi gak tahu mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Kalau kita mengetahui ahwala sahabah, keadaannya para sahabat, merenungi, memerhatikan, kita bisa mengetahui apa yang perlu kita perbanyak, apa yang perlu kita kurangi, apa yang perlu kita nampakkan, apa yang perlu kita tutupi. Apa yang perlu kita nampakkan, apa yang perlu kita tutupi. Coba perhatikan bagaimana para sahabat itu tidak bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang di tengah-tengah mereka duduk dengan Nabi, pakaiannya bersih, rambutnya kelemis, ganteng, wangi. Enggak tanya loh para sahabat. Sahabat itu hanya melihat, heran, terkejut, tapi enggak tahu siapa dia. Malaikat Jibril yang datang itu kepada Nabi. Ittala alaina rajulun syadidu thiyab, syadidu bayadi thiyab, syadidu sawadi sa'ar, la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, moro-moro muncul satu orang. Satu orang muncul ini, moro-moro datang duduk di depan Nabi, menempelkan asnadahu rukbatani Nabi, lututnya dia ditempelkan dengan lututnya Nabi, memegang pahanya Nabi, bajunya bersih, rambutnya kelemis, gak ada putih, dalam arti putih itu bukan uban, dalam arti itu bekas debu, tanda orang datang dari luar kota gak ada. Gak ada, ini tidak ada tanda dia datang dari luar kota. Kenapa? Rambutnya bersih sih, pakaiannya bersih. Loh ini loh para sahabat, gak tanya kepada Nabi siapa orang itu, gak tanya. Para sahabat tidak tanya, padahal mereka heran, mereka terkejut karena perbuatannya. Ya apa, nono sing kenal moro-moro muncul, maju nang ngarep, lunggu nang ngarepe Nabi tanya. Kalau pertanyaan hanya sekedar tanya, mungkin mereka enggak masalah, enggak membingungkan buat mereka. Mungkin mereka cuma penasaran siapa orang itu. Tapi ini enggak, datang sudah membuat para sahabat penasaran, kemudian tanya kepada Nabi, Nabi menjawab dibenarkan. Nabi menjawab dibenarkan. Mal Islam dijawab sama Nabi. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tuti zakat wa tsuma Ramadan. Dijawab. Ketika sudah dijawab katanya Nabi, sudah dijawab sama Nabi, dijawab sama orang tersebut, shodaqta kamu benar. Loh. Kalau dia tahu kenapa bertanya? Ini berarti kan seperti orang ngetes. Ketika dijawab sama Nabi, dia benar, oh benar kamu. Loh, kok ngetes Nabi, Nabi menjawab benar, dibenarkan. Loh, tambah heran para sahabat, siapa orang ini? Tapi mereka enggak ada yang tanya kepada Nabi. Tidak ada yang tanya kepada Nabi siapa dia, dari mana datangnya, enggak ada yang tanya. Sehingga Nabi yang memberitahukan kepada mereka. Nabi memberitahukan kepada mereka setelah beberapa saat, setelah beberapa waktu. Bahkan ada riwayat setelah 3 hari. Ada riwayat setelah 3 hari. Nabi baru mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Atadri mani sa'il ya Umar?" "Ya Umar, atadri mani sa'il?" "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya?" Setelah apa? Setelah beberapa waktu. Mereka enggak ada yang tanya, tapi Nabi yang ingin memberitahukan kepada mereka. Kepada Sayyidina Umar khususnya. Tahukah kamu yang bertanya? Itu setelah beberapa hari. Ada riwayat setelah 3 hari. Enggak tanya mereka. Lah itu menunjukkan di situ kita bisa mengetahui man'ul ikhbar, ada larangan memberitahukan sebelum waktunya. Ada larangan memberikan kabar tentang sesuatu sebelum waktunya. Ada orang itu perlu kita kabari langsung, kita perlu kasih tahu langsung. Ada orang itu yang enggak bisa kita kasih tahu sekarang, nanti. Nanti baru bisa kita kasih tahu. Contoh nih, orangnya dalam keadaan sakit, enggak stabil, jangan dikasih tahu sakitnya. Enggak, langsung mati dia. Nanti kalau sudah sehat, bugar, baru kasih tahu. Loh, ini kan ada waktunya ini. Ada waktunya, kapan kita memberitahu, kapan kita enggak ngasih tahu. Bukan, wes pokoknya itu kudu disampaikan no ilmu. Misalnya ini orang alim, pokoknya kudu disampaikan no, ini salah, sampaikan no. Buyar mari ngono. Kenapa? Ada beberapa yang enggak boleh kita sampaikan di waktu itu, tapi perlu kita tunda. Misalnya contoh ini. Orang yang mau kita kasih tahu ini sik mabuk. Masuk saat itu juga. Mabuk itu dosa, aja mabuk. Lha apa enggak manfaat? Wong dia dalam keadaan enggak sadar kok. Enten ono sadari baru kandhanono. Atau orang dalam keadaan emosi, meningkat sudah. Amarahnya. Kanda nih, setan kan ya, ngamuk-ngamuk. Wudhu kan, kok setan kan ngamuk. Loh, gak melepu. Nanti kalau sudah reda, sudah adem, baru kanda nono. Jangan marah-marah, marah itu dari setan. Kalau kamu marah, berdiri, lunggu atau wudhu. Loh, itu setelah hilang kamarannya. Ojo pas ngamuk, di setan-setan. Kok setan kan, setan yang ngamuk itu setan ini. Ini tiba nih, loh tambah. Tidak mandek akhirnya. Tidak berhenti akhirnya. Loh itu ada waktunya. Segalanya itu ada waktunya. Orang alim juga gitu. Ada waktunya dia untuk mengingatkan. Ada waktunya dia untuk menyampaikan. Tidak perlu. Dan mereka lihat para sahabat. Tidak bertanya tapi Nabi yang memberitahukan kepada mereka. Ya, begitu juga tentang seorang perempuan. Yang minta untuk dilakukan hadduz zina. Dihukum karena perbuatan zina. Para sahabat tidak tanya kepada Nabi. Para sahabat tidak bertanya kepada Nabi tentang laki-laki, siapa laki-lakinya yang menyetubuhinya atau yang berzidan dengannya. Apakah laki-laki itu melakukannya dengan ridho atau enggak? Dan yang lain, supaya enggak marah, enggak ada para sahabat tanya. Sudah mereka mengetahui itu, mereka diam. Sampai Nabi yang memberitahukan kepada mereka. Karena itu dikatakan di perkataan yang lain, la yajidu al alim ladzat al ilmi hatta yuhadzi banafsahu akhlaqahu wa istaqim ala alkitab wa sunnah wa yarmiya bi riyasa tahta gadami. Seorang alim tidak akan merasakan mendapatkan kelezatan ilmu sehingga ia mematikan nafsunya dan memperbaiki akhlaknya dan istiqomah menjalankan sesuai Al-Qur'an dan hadis dan melemparkan cinta kedudukan di bawah kakinya, baru bisa merasakan lezatnya ilmu. Kalau masih cinta kedudukan, sekalipun ilmunya mulai alif sampai ya, ilmu fikih dikuasai, ilmu hadis dikuasai, ilmu tafsir dikuasai, ilmu nahwu dikuasai dan yang lain sebagainya, kuasa wis dikuasai kabeh. Luar kepala, ndak ati kitab dia menjelaskan apapun bisa. Tapi kalau ada cinta kedudukan, enggak akan mungkin dia bisa merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya ilmu. Enggak akan mungkin. Jadi dia bisa merasakan lezatnya ilmu pertama menguasai dirinya. Menguasai dirinya. Kemudian memperbagus, memperbaiki akhlaknya. Bagaimana akhlaknya dengan yang lebih tua, bagaimana akhlaknya dengan sesama, bagaimana akhlaknya dengan yang lebih muda. Lalu istiqamah, menjalankan sesuai yang dijelaskan oleh Allah dari Al-Quran ataupun yang telah dijelaskan oleh Nabi di dalam hadisnya. Kedudukan diletakkan di bawah kakinya. Oh, ini baru bisa merasakan lezatnya ilmu. Kalau tidak, enggak akan mungkin pernah merasakan lezatnya ilmu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita fid din wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diberi kepekahan bisa memahami apa yang terjadi, apa yang ada dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, tetangga kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari segala apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mudah-mudahan itu semuanya bermanfaat buat kita. Amin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.